Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira amma ba'd. Halaman 60. Masih tanya jawab antara pendengar dengan Syekh Ar-Rajihi. Di pertanyaan yang ke-8, yaqulu sa'il, penanya mengatakan, ahsanallahu ilaikum, intakhallala hayatu sahabi riddatun hal yu'tabaru sahabiyah. Apabila ada sahabat yang dulunya sempat murtad, apakah dia masih bisa disebut sahabat? Ini sudah. Jadi yang nomor 9. Ya, penanya min Faransa, dari Perancis. Dia mengatakan, ja'a fi haditsin, terdapat dalam satu hadis, ana za'imun fi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khalquhu liman hasuna khuluquhu. Masihatu hadzal hadis wa hal tarkul jitali fi umuri tini walau kana al haqqu ma'aka yadkhulu fi mafhum hadzal hadis. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ana za'imun, saya memberikan jaminan, fi baitin bi rabdil jannah, seseorang akan mendapatkan, kepada seseorang untuk mendapatkan rumah di terasnya surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah surga. Kalau robot itu agak ke pinggir, wasat di tengah surga. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, meskipun lagi guyon. Wa bi baitin fi ahlal jannah, dan di rumah Allah sediakan rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Kalau dibaca khuluq di mana akhlak, kalau dibaca khalq, kalau dibaca khalqun artinya fisik, bentuk fisik. Bagaimana status kesahihan hadis ini? Apakah meninggalkan debat dalam masalah agama meskipun kita benar termasuk dalam cakupan makna hadis ini? Jawab Syekh, hadisnya statusnya hasan. Sedangkan sabda Nabi SAW, ana za'imun, maknanya adalah ana kafilun, saya yang menanggung, domin, menanggung akan Allah akan memberikan kepadanya rumah, fi rabdil jannah, di pinggir surga, liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Artinya meninggalkan jidal fiddin, meninggalkan debat dalam masalah agama meskipun dia benar. Karena jidal semacam ini qad yufti bihi mathalan ila ma la tahmatu uqbahu. Terkadang debat semacam ini itu bisa mengantarkan misalnya kepada ujung yang tidak terpuji. Minimal yang terjadi adalah antumari sahibaka watu baghiduhu, kamu mendebat temanmu sehingga kamu membencinya. Minimal hasil debat, tidak suka dengan teman debat, dengan lawan debat, dan itu pasti terjadi. Maka tidak mungkin ada orang yang begitu selesai debat hatinya bisa longgar tanpa ada masalah dengan lawan debatnya. Fatakunu hazazatun fin nufus, sehingga ini menjadi masalah bagi jiwa, wa ihnun wa dagha'in, tekanan bagi jiwa. Fatarkul mira, maka meninggalkan debat, wal jidal, dan perdebatan itu matlubun, disyariatkan. Karena itu tidak selayaknya manusia menyintai, menyukai berdebat. Wa min dzalika qaulullah ta'ala fil haji, di antara dalilnya adalah firman Allah tentang masalah haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang wajib fihinna, di daerah kota suci, untuk melakukan haji, maka tidak boleh ada rafath. Rafath artinya ngomong jorok. Wala fusuqa, tidak boleh ada kefasikan, tidak boleh melakukan dosa besar. Wala jidala, tidak boleh debat fil haji, ketika haji. Yang dimaksud jidal di sini adalah al-miraq, debat. Kemudian pertanyaan yang ke-10, ada orang yang menanyakan mal maqsud biqaulihi wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughuhu aqluhu faqad kufiya dhalika wa ahkama lahu. Siapa yang tidak tahu makna tafsir hadis, ada sebuah hadis tentang masalah akidah tapi dia tidak tahu maknanya, wa yablughu aqluhu, akalnya tidak bisa menggapainya, faqad kufiya dhalika, maka hadis itu sudah cukup baginya untuk jadi dalil, wa ahkama lahu, dan menjadi hukum baginya meskipun dia tidak paham maknanya. Ini pernyataan Imam Ahmad di Usul Sunnah yang kemarin telah kita baca. Apa makna hadis ini? Apa makna pernyataan Imam Ahmad ini? Yakni kata beliau, alaihi ayusallima idza balaghahu lafdzul hadis. Orang ini wajib pasrah apabila telah sampai kepadanya lafaz hadis. Lakin in lam yafham ma'nahu wa tafsirahu fa inna alaihi ayusallima lillahi wa lirasulih. Namun ketika dia tidak faham maknanya dan tafsirnya, maka selayaknya dia pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Saya enggak dong makna hadis ini, tapi kita tetap wajib mengimani. Karena tidak tahu itu bukan berarti uzur baginya untuk tidak mengimaninya. Meskipun tidak tahu, dia wajib mengimani. Li'annaka illam takun qad aqaltaha wa fahimtaha faqad ya'lamuha ghairuka. Karena jika dalam kondisi tertentu kita tidak memahami hadis itu dan tidak mampu menjangkau maknanya, maka ada orang lain yang memahaminya. Fa anta makfiyun, maka kita sudah cukup. Artinya ayyakfika fi hadzal maqam an tusallim. Cukup bagi kita pada kondisi semacam ini untuk pasrah terhadap isi hadis. Wa tu'mina bihi, dan mengimaninya. Wa taqul, dan mengatakan saya beriman kepada Allah, wa bima ja'alillah, dan segala yang datang dari Allah. Wa amantu bi rasulillah, saya beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an rasulillah, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan beriman kepada apa saja yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan maksud Allah. Ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu Allah, namun tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia takwil, dia maknai tanpa dalil, sehingga maknanya yang dia pahami dari apa yang datang dari Allah tadi itu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan logikanya. Prinsip yang diberikan oleh Imam Syafi'i, ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa amantu bi rasulillah, dan saya beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an rasulillah, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah. Ala murati rasulillah, sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ke-11, yaqulu sa'il, ada orang yang mengatakan hal nukaffiru al-asy'ariyah bisababi tadabdubihim baina ahli sunnah wal mu'tazilah. Apakah kita boleh mengkafirkan Asy'ariyah disebabkan karena mereka tidak tentu dia memilih dua madhab antara ahli sunnah dan mu'tazilah, kadang berpihak kepada ahli sunnah, kadang berpihak kepada mu'tazilah. Maka madhab Asy'ariyah gabungan. Maka jawaban Syekh, la, tidak boleh kita mengkafirkan Asy'ari. Al Asy'ariyatu ma kafarahumul ulama. Asy'ariyah itu tidak dikafirkan oleh ulama. Dan ini Asy'ari madhab ahli bid'ah yang paling dekat dengan ahli sunnah. Asy'ari. Sampai ada orang yang mengatakan Asy'ari ahli sunnah. Saking banyaknya orang yang memiliki pemahaman Asy'ari, dan yang paling dekat dengan ahlus sunnah adalah Asy'ari. Ada juga yang mengatakan Asy'ari itu ahlus sunnah ma wafaqa bi ahli sunnah. Asy'ari itu ahlus sunnah untuk pemahaman yang sesuai dengan ahlus sunnah. Namun ini juga kalimat yang tidak benar, karena kalau Asy'ari ahlu sunnah mawafaqa ahlu sunnah, nanti jadinya semuanya ahlu sunnah. Syiah ahlu sunnah mawafaqa ahlu sunnah, Mu'tazilah ahlu sunnah mawafaqa ahlu sunnah. Maka ini prinsip yang tidak benar. Ada orang yang punya prinsip seperti itu. Semua, terutama Asy'ari yang dia bela, Asy'ari itu ahlu sunnah bagian yang sesuai dengan ahlu sunnah, nanti jadinya juga semua ahlu sunnah bagian yang sesuai dengan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu pokok, itulah Islam. Sedangkan yang lain sempalan-sempalan, dan yang namanya sempalan itu tidak bisa lepas 100%. Pasti ada bagian yang sama. Maka beliau mengatakan Asy'ari tidak dikafirkan. Al-Asy'ariyatu ma kafarahumul ulama. Asy'ari tidak dikafirkan oleh para ulama. Bal ja'aluhum min ahlil bid'ah. Mereka menggolongkannya sebagai ahli bid'ah. Kenapa mereka tidak dikafirkan? Li'annahum muta'awwilun. Karena mereka mentakwil, bukan menolak. Maka mereka tidak mengingkari kebenaran ayat Al-Quran maupun hadis yang berbicara masalah sifat. Yang mereka lakukan adalah menolak. Dan takwil itu salah satu alasan yang menyebabkan orang tidak boleh dikafirkan. Apa dalilnya? Kalau dengan takwil orang itu tidak boleh dikafirkan. Perbuatan beberapa sahabat yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dulu ada seorang sahabat yang dia minum khamar. Kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal sahabat ini ditunjuk jadi gubernur. Artinya dia orang istimewa di sisi Umar bin Khattab. Kemudian dia beralasan, laisa alaikum junahun fi ma ta'imu idza mattaqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu. Kalian itu tidak berdosa terhadap apa yang kalian makan selama kalian bertakwa. Maka saya minum khamar selama saya bertakwa, enggak berdosa. Dan bentuk takwa minum khamar adalah tidak sampai melanggar sholat, tidak sampai melupakan dari zikrullah. Yang penting tidak teler. Maka dia pakai takwil. Dan tidak dikafirkan oleh Umar bin Khattab, namun dihukum. Karena dia telah minum khamar. Maka adanya takwil itu mani'un litakwil, penghalang takwil. Dengan sepakat ulama, dan karena itu ulama memberikan al-udhru bil jahli. Adanya udhur karena orang tidak tahu disebabkan takwil atau yang lainnya. Fafarqun bainal jahid wal muta'awil. Maka perlu dibedakan antara al-jahid orang yang menentang, dan al-muta'awwil, orang yang menta'wil. Fal-jahidul ladhi yajahadu, al-jahid adalah mereka yang menentang, fa'adha kafir, yang semacam ini hukumnya kafir. Saya tidak mau beriman itu, maka ini kafir. Kasyakhsil ladhi yajahadu qawlahu ta'ala, seperti orang yang menentang firman Allah Ta'ala, ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman itu berada di atas aras, istawa. Baik. Berbagai macam aliran sesat, aliran sempalan dalam Islam, itu satu-satunya yang disepakati kafirnya adalah Jahmiyah. Kalau Syiah masih dirinci. Tapi Jahmiyah, hampir semua ulama mengkafirkan Jahmiyah. Padahal kan latar belakangnya Jahmiyah juga pakai takwil. Mereka bisa sampai sesat seperti itu karena takwil. Lalu apa bedanya takwil Jahmiyah dengan yang lain? Jawabannya adalah Jahmiyah tidak hanya takwil, bahkan juhud. Jahmiyah itu menolak mengimani ayat-ayat sifat. Sampai ada yang mengatakan sebagian orang Jahmiyah, karena KTP-nya kan Islam ya, sebagian orang Jahmiyah ketika baca Quran itu kemudian masuk pada ayat-ayat yang bercerita masalah sifat, dia ingin mencakar-cakar itu Quran, mutasubir, saking marahnya. Jadi dibaca Al-Quran itu sambil marah terhadap apa yang dia baca, karena dia paham apa yang dia baca ini bertentangan dengan prinsipnya. Karena itu para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Wa yaqulu rabb lam yastawi 'alal 'arsy. Namun orang ini mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Maka orang semacam ini kafir karena mendustakan ayat Allah. Li'annahu kadzdzaba Allah, dia mendustakan Allah. Dan siapa yang mendustakan Allah maka dia kafir. Namun apabila ada orang yang mengatakan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini kalamullah, ini firman Allah, saya mengimaninya. Namun makna istawa di situ adalah istaula. Dia meyakini ayat ini benar, firman Allah, dia imani, tapi maknanya di takwil. Istawa dimaknai istaula. Dia beralasan, kenapa kok saya maknai istaula? Li'annahu la yaliku billah ayyastawiya. Karena enggak layak Allah itu beristiwa. Nanti kayaknya seperti makhluk. Bayangkan dulu kalau peristiwa itu kayak gini, wah berarti sama dengan makhluk, gak boleh. Jadi semua takwil itu pakai proses membayangkan. Karena itu catatan penting yang disampaikan oleh para ulama, ketika membahas nama dan sifat Allah, orang sama sekali tidak boleh berimajinasi. Nanti yang sulit. Tapi kadang pikiran kan gak tahu melayang kemana. Saya membahas tentang tangan Allah, Allah tertawa, Allah takjub dan seterusnya, pikiran itu terbawa membayangkan sesuatu. Terus macam ini bagaimana? Itu tidak masalah kalau di luar kesengajaan. Sebagaimana para sahabat dibisiki oleh setan, yang menciptakan ini siapa, menciptakan ini siapa, menciptakan ini siapa, akhirnya puncaknya siapa yang menciptakan Allah? Itu ada dalam hati mereka, hati para sahabat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka sharihul iman." Itu bukti adanya iman. Dengan adanya iman, maka iblis dan bala tentaranya berusaha menggoyang iman seseorang, iman manusia dengan disisipkan syubhat-syubhat, kerancuan berpikir semacam itu. Fahadha latihi syubhat, maka Asy'ariyah memiliki syubhat, sehingga yang semisal semacam ini tidak dikafirkan. Li'annahu muta'awwil, karena dia melakukan takwil. Dia mengatakan tidak layak bagi Allah untuk beristiwa, karena apabila kita tetapkan Allah beristiwa, syabahu al-makhluqa, berarti Allah menyerupai makhluk. Fahadha mubtadi, kelompok semacam ini adalah ahli bid'ah, namun tidak dikafirkan. Namun bedakan antara yang pertama al-farqu bainahu wa bainal awal, antara mengingkari dengan yang pertama, yang mengingkari istiwa Yaqulu, dia mengatakan lam yastawi 'alal 'asy fa hadza kama sabaqa kafir. Dia mengatakan Allah tidak beristiwa di atas 'arsy. Maka yang ini kan kafir. Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Al-Qur'an. Sementara siapa yang mendustakan Allah, maka dia kafir. Sementara Asy'ariyah, mereka mentakwil dan mereka memiliki syubhat, wal muta'wil la yukfar. Dan muta'wil, orang yang mentakwil itu tidak kafir. Prinsipnya ya, salah paham itu termasuk salah satu penyebab mani li takfir. Termasuk juga mani li wujudil ism, penghalang adanya dosa. Ada orang melakukan sebuah kesalahan dalam ibadahnya, atau dia melakukan kesalahan, melanggar larangan, maka dia tidak dosa. Nah, konsekuensi ada kafarat dan tidak, itu masalah lain. Itu masalah lain. Namun kalau dosa dan tidak, tidak dosa. Misalnya ada seorang melakukan kesalahan, dia apa misalnya, mendihar istrinya. Meskipun dia tidak tahu hukum dihar, tidak tahu konsekuensi dari dihar, tapi dia tahu dihar ini dilarang. Cuma dia tidak tahu apa hukuman dihar, maka dia tetap terkena hukuman dihar. Kemudian pertanyaan berikutnya, lau tarsyuduna ila afdalil kutub fi usul Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Jahmiyah. Mungkin Anda bisa memberikan arahan kepada kami, buku apa yang terbaik yang membahas tentang prinsip Mu'tazilah, Asy'ari dan Jahmiyah. Apa kata beliau? La nansahuka fi an tadhhaba ila usul Asy'ari, Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Kita tidak sarankan Anda belajar kitab prinsip Asy'ari atau prinsip Mu'tazilah. Bahkan jangan baca prinsip mereka sama sekali. Dan kita sarankan untuk membaca kitab-kitab Ahlul As-Sunnah dan Jamaah. Adapun prinsip Mu'tazilah, fa ma'rufatun fi kutubil Mu'tazilah. Maka prinsip semacam ini ma'ruf di kalangan kitab Mu'tazilah. Kitab Asy'ariyah bisa kita jumpai di berbagai maktabat, di berbagai perpustakaan. Tawalib, saya enggak tahu tawalib ya. Wa kadzalika musannafat al-Mu'tazilah, demikian pula karya-karya Mu'tazilah alladzina yaquluna bi usulil khamsah, yang mereka memiliki prinsip tentang Pancasila. Lima prinsip Mu'tazilah apa saja? Tauhid, adil, kemudian al-manzilatu bainal manzilatain, lalu apa lagi? Amar ma'ruf nahi munkar, satunya apa? Tapi mereka takwil semua. Tauhid maknanya adalah nafyu sifat, adil, keadilan, artinya apa? Nafyu takdir, mereka mengingkari takdir perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah. Al-manzilah bain al-manzilatain, orang yang melakukan dosa besar di antara dua posisi. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, maksudnya adalah khuruj ala sultan, memberontak pemerintah yang sah. Yang satu saya lupa. Lima prinsip Mu'tazilah. Semacam Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Dan kita tidak menasihatkan untuk membaca kitab-kitab mereka. Cukup kita ketahui prinsip Mu'tazilah dari kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mereka para Ahlussunnah membantah Mu'tazilah dan menjelaskan prinsip-prinsip yang batil, maka kita tidak nasihatkan untuk mengkaji kitab-kitab mereka illa li talibi ilmin, kecuali bagi orang yang hendak belajar khusus. Au alimun yuridu ayyarudda alaihim, atau seorang ulama yang hendak membantah Mu'tazilah. Maka tidak masalah mereka mengkaji kitab-kitab Mu'tazilah. Adapun talibul ilmi mubtadi, orang yang baru belajar, maka tidak disarankan untuk membaca kitab Asy'ari atau kitab Mu'tazilah, karena kitab semacam ini qad yuzil, bisa menyesatkan, wa yudil dan menyesatkan, wa ta'laq bihi syubhatun, dan di sana terkait adanya syubhat, sementara dia tidak mampu membantahnya. Dan ini nasihat kita ya, jangan membaca tulisan-tulisan orang liberal, tulisan orang Syiah dan seterusnya, yang bisa jadi kita tidak mampu membantahnya sehingga orang terjerumus ke dalamnya, atau minimal ada satu syubhat yang mungkin melekat dalam hati kita dan kita tidak bisa menghilangkannya. Oh iya, benar. Satu syubhat dibenarkan. Kita cuma mengatakan berkomentar benar, kayaknya benar. Kemudian tidak dikonsultasikan, dibiarkan mengendap, bisa jadi itu berkembang kan? Akhirnya membuat orang jadi tersesat. Ada satu buku yang menjadi ensiklopedi madhab firqah yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, judulnya Maqalat Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin. Akwalnya, pendapat-pendapatnya Islamiyyin, orang-orang yang bersandar mengaku sebagai orang muslim. Tentang masalah A nanti beliau jelaskan ini kaulnya siapa saja. Tentang masalah kalamullah nanti kaul Ahlussunnah ini, kaul Asy'ari ini, Mu'tazilah ini, seperti ensiklopedia pendapat-pendapat dalam masalah akidah. Kalau ensiklopedia fikih gampang kita cari. Tapi kalau ensiklopedia akidah, salah satunya adalah Maqalat Islamiyyin Kebulasan Al-Asy'ari. Kadang beliau tambahkan dengan bantahan, kadang beliau biarkan, menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat pengalaman dengan berbagai macam madhab dan aliran sekte dalam Islam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kitab apa yang dinasihatkan untuk mempelajari sirah para sahabat? Jawaban beliau, sirah sahabat Ridwanullahi alaihim bisa kita ambil dari Al-Quran, Sunnah. Di antara sirah sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah firman Allah di surat Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah dan seterusnya. Kemudian Anda juga bisa kembali kepada untuk mempelajari sirah sahabat pada kitab-kitab sunnah semacam Sahih Bukhari Muslim. Di sana ada manaqib keutamaan para sahabat, seperti manaqibul As-Siddiq, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam kitab Sunan yang 4. Demikian pula dalam kitab-kitab sirah semacam sirah Ibnu Hisham. Wa hiya min amsalima kutiba fi hadzal bab. Kata beliau menguji sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham itu kitab yang paling agung dalam masalah ini, dalam masalah sejarah. Wallah, banyak sekali para ulama penulis sejarah setelah Ibnu Hisham yang menjadikan kitab Ibnu Hisham sebagai rujukan. Ada banyak kitab sirah namun yang bertahan salah satunya karya Ibnu Hisham. Dan bertahan itu berarti Allah pilih untuk dijadikan panduan bagi makhluknya setelahnya. Demikian pula Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Lebih terkenal Ibnu Hisham dibandingkan Al-Bidayah wa Nihayah. Namun Al-Bidayah wa Nihayah ini tidak hanya khusus masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, tapi jauh lebih luas. Al-Bidayah yang permulaan. Beliau cerita sesuai dengan riwayat yang beliau dapatkan dari sejak zaman Azali sampai zaman beliau. Namanya Al-Bidayah, permulaan ya? Karena penulisnya gak bisa cerita setelahnya. Di Indonesia nanti perkembangan dakwahnya seperti apa, dia gak bisa cerita. An-Nihayah, beliau cerita An-Nihayah, pucuk kehidupan, ujung kehidupan. Maka beliau cerita akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Al-Bidayah wa-Nihayah. Kemudian Al-Awasim Minal Qawasim karya Ibnu Al-Arabi, satu kitab yang jayyid, yang sangat bagus. Ini berbicara tentang sirah. Dzakara fihi ma hasala lis-sahabah, di kitab ini beliau juga menyebutkan yang terjadi pada para sahabat. Demikian pula Mukhtasar Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau menulis kitab Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Dan ini salah satu di antara bantahan bagi orang yang menuduh beliau benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu benci Rasulullah SAW. Maka di antara jawabannya, beliau punya karya tulis Sirah Nabawiyah SAW. Tidak mungkin orang yang membenci sosok Nabi Muhammad SAW sampai kemudian menulis Sirah Nabawiyah berdasarkan riwayat yang sahih. Dan beliau tidak pernah meninggalkan nama Nabi Muhammad SAW kecuali diiringi dengan salawat. Dan itu kita jumpai dalam kitab-kitab yang disebarkan oleh pemerintah Saudi. Nama beliau di situ ada salawatnya. Kalau mereka benci salawat, nggak mungkin diajarkan semacam ini. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Dan ini kitabun azim, kitab yang sangat agung dalam masalah sirah Nabi dan sirah sahabat. Wa kadzalika, demikian pula Mukhtasar Sirah karya putra beliau Abdullah dan yang lainnya. Kemudian kita beralih pada bab baru, bab kalamullah laisa biba'inin minhu. Kalam Allah itu tidak terpisah dari Allah. Wa laisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada kalamullah yang statusnya makhluk. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa laisa bi makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Jangan lemah untuk mengatakan laisa bi makhluk, karena kalamullah laisa biba'inin minhu, kalamullah itu tidak terpisah dari Allah. Wa laisa minhu syai'un makhluk, tidak ada bagian dari kalamullah yang makhluk. Wa iyyaka wa munadharatu man akhdhala fihi. Hati-hati, jangan berdebat dengan orang yang akhdhala fihi, yang tidak mau mengatakan ghairu makhluk. Akhdala itu membiarkan, tidak mau nolong. Man akhdala fihi, berarti dia membiarkan kalimat Al-Qur'an kalamullah titik. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, atau orang yang mengatakan bil lafzi, maksudnya adalah dia mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Ucapanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Yang ini kalimat ambigu. Kalimat ambigu. Makhluknya itu ucapannya ataukah Qur'an yang dia ucapkan? Atau yang semacamnya. Wa man waqafa fihi, termasuk orang yang waqifah, yang abstain, tidak mau menegaskan ghairu makhluk. Faqala, dia mengatakan la adri makhlukun aw laysa bi makhluk, saya enggak tahu dia Al-Qur'an itu makhluk ataukah tidak makhluk. Wa inna ma huwa kalamullah, yang saya yakini itu kalamullah. Tapi kalamullah makhluk atau tidak makhluk, dia tidak menegaskan. Dia mengatakan tidak tahu. Kata Imam Ahmad, fa hadza sahibu bid'ah. Orang ini pelaku bid'ah. Dan beliau, di zaman beliau banyak yang seperti ini karena takut. Dan inti perbedaan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah adalah Al-Qur'an ghairu makhluk. Tapi kalau Al-Qur'an kalamullah, masih sepakat. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah, Mu'tazilah masih membiarkan. Gak apa-apa, benar. Al-Qur'an kalamullah wa huwa makhluk, nah itu prinsip Mu'tazilah. Tapi Ahlussunnah Al-Qur'an kalamullah walaisa bimakhluk. Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Baru beda antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Fahadha sahibu bid'ah, ini adalah pelaku bid'ah. Mithlu man qal huwa makhlukun, seperti orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluk, yang benar Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Ini sudah kita bahas berulang-ulang. Dan ada satu menarik di penjelasan beliau. Beliau menukil beberapa keterangan para ulama di masa silam yang menunjukkan penegasan akidah ini. Kita baca di halaman 66. Walihada rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan fi khalqi af'alil ibad, dalam bab khalq af'alil ibad. Atau ini buku khusus, beliau punya buku khusus khalqu af'alil ibad, status makhluknya perbuatan hamba. Dengan sanad dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan adraktu masyikhatana mundu sab'ina sana. Saya berjumpa dengan guru-guru kami, kata Sufyan bin Uyainah, selama 70 tahun. Masyaallah. Usia beliau berapa? Kalau tidak salah Sufyan bin Uyainah itu meninggal di usia 80-an. Nah, berarti meskipun sudah nggih, pun pitung dosa niku sik sinau. Selama 70 tahun saya bertemu dengan para guruku. Lalu apa dia katakan? Minhum Amr bin Dinar, di antaranya adalah Amr bin Dinar. Mereka semua mengatakan Al-Qur'an kalamullah wa laysa bi makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Sa'id Ad-Darimi dalam bukunya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, beliau mengatakan Sufyan pernah bercerita bahwa Amr bin Dinar mengatakan adraktu ashaban nabi. Sufyan ini tabi'in. Kalau Amr bin Dinar tabi'in. Sufyan sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik bukan tabi'in, tapi tabi'in. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu generasi setelahnya. Maka mereka tidak masuk qurun mufaddalah. Kalau Imam Malik masih masuk. Saya menjumpai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tunahum, dan para ulama yang derajatnya di bawah mereka selama 70 tahun. Mereka semua mengatakan Allahul Khaliq wa ma siwahu makhluk. Allah adalah Sang Pencipta dan segala sesuatu makhluk. Wal Qur'anu kalamullahi minhu kharaja. Al-Qur'an itu firman Allah, darinya Al-Qur'an itu datang, keluar, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya Al-Qur'an itu kembali. Dan sanadnya sahih. Yang dimaksud minhu kharaja, darinya Al-Qur'an itu keluar, artinya bahasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memulai berfirman sehingga menjadi Al-Qur'an. Dialah zat yang memulai berfirman Al-Qur'an. Sedangkan makna wa ilaihi ya'ud, kepada Allah Al-Qur'an itu akan kembali, artinya di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Qur'an. Dan ini bagian dari salah satu tanda kiamat besar. Karena tanda kiamat itu ada tanda kiamat sughra dan kubra. Sughra itu apa? Yang terjadi sementara kita tidak merasa. Banyaknya maksiat, banyaknya orang buka aurat, kemudian banyak OKB ya, orang kaya baru. Fenomena-fenomena seperti itu, fenomena-fenomena asing, aneh bagi kita, itu masuk tanda kiamat sughra. Dan itu terjadi ketika seseorang atau ketika umat manusia meninggalkan, mengamalkan Al-Qur'an, nuzial Qur'anu minas sutur. Maka Al-Qur'an itu dicabut dari hati mereka. Wa minal masahif, dan dicabut dari lembaran kertas. Dan ini terjadi di masa silam. Allah Subhanahu wa taala mencabut seluruh Al-Qur'an di muka bumi ini, baik dari ingatan manusia maupun dari yang tertulis dalam kertas. Kalau mungkin dari ingatan manusia kita bisa memahami, bisa menalar. Terus gimana dari ingatan, dari kertas? wallahualam pokoknya bisa akan dihilangkan. Tentang bagaimana cara Allah menghilangkannya tidak diceritakan, sudah kita imani pokoknya besok Al-Quran Allah angkat. Wallahualam, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.